atas pasir senja pantai putih. Saat kau rebah di bahu kiriku, helai rambutmu halangi kusukku. Nikmati ramah mentari yang pulang seperti mata gelap, seperti mata gelap, seperti mata gelap, seperti mata gelap. Aku berdiri tinggalkan dirimu. Waktu sinarnya jatuh di jiwaku, gemburu ombak sadarkan sombongku. Ajaklah aku, wahai sang berkasa,